adalah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya terhadap hamba-hambanya. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan seseorang setelah dia tidak ada. Lalu setelah itu mematikannya, lalu dihidupkan lagi. Kemudian di dalam cerita ini, bahwa seorang tersebut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 100 tahun. Kemudian dihidupkan lagi. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat kepada makanan dan minuman tidak berubah. Dalam jumlah waktu yang sangat lama tidak berubah. Dan itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makanan dan minuman yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan makanan adalah apa? Adalah buah-buahan. Dan buah-buahan cepat rusak. Kemudian yang disebut dengan minuman adalah jus. Dan jus pun cepat rusak. Ini subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga makanan dan minuman tersebut selama 100 tahun. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah menghancurkan hewan yang ada di sampingnya, yaitu keledai. Yang satu disisakan oleh Allah selama 100 tahun, tidak basi, tidak hancur. Yang satu tidak rusak, yang satu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulang belulangnya sudah hancur, dagingnya sudah habis. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kepada keledaimu. Nah, sampai sini kita selesai kemarin. Waqila lahu unzur ila himarik. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kepada keledaimu. Fa idza huwa qad tamazzaqa wa tafarraqa wa sara yadhaman nakhirah. Ternyata telah terpisah-pisah dan terpecah-pecah dan telah menjadi tulang belulang yang telah rapuh. Jelas 100 tahun. Ya, 100 tahun. Kemudian di sini sebenarnya terdapat pelajaran menarik, Pak, untuk keimanan kita, yaitu Allah itu mampu mendatangkan sesuatu di luar kebiasaan. Maka tugas kita adalah memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian berusaha yang maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa ajmilu fi talab." Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan, perbagus usaha. Bertakwa kepada Allah artinya perbaiki hubungan dengan Allah dan perbagus usaha. Karena Allah dapat memberi di luar kebiasaan. Yang asalnya pagi hari ini jam 6 tadi dia orang paling miskin sedunia. Satu jam kemudian dia orang paling kaya. Mampu tidak Allah SWT? Sangat mampu. Dengan apa, Ustaz? Dengan kuasanya. Di luar otak manusia. Itulah kelemahan manusia. Tidak semua yang ada di dalam agama bisa kita otakkan selalu. Memang di dalam agama Islam tidak memungkiri adanya sebab dan akibat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang berbuat di luar kebiasaan manusia. Dan itu menunjukkan keutamaan dan kekuasaan Allah. Sama seperti ini. Yang satu tidak basi, tidak rusak, tidak hancur. Yang satu malah hancur. Coba perhatikan. Kemudian penulis mengatakan, "Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Ai narfa'u ba'daha ila ba'd wa nasilu ba'daha bi ba'd ba'da ma tafarraqat wa tamazzaqat." Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Lihat, penyusunannya ada di depan dia. Subhanallah. Saya sering mengatakan ini, bahwa apabila sarana untuk beriman ada di depan kita, tetapi kok tidak menjadikan orang tersebut tidak beriman, tidak menjadikan orang tersebut beriman, itu siksanya lebih berat di akhirat. Orang ini sudah melihat mukjizat, tulang belulang yang jadi satu, yang asalnya tercerai berai, kemudian asalnya rapuh 100 tahun, ya, menjadi satu, melihat hadapan dia. Beda dengan orang yang tidak pernah melihat mukjizat sama sekali. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, itu siksanya lebih berat. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang yang tidak beriman di zaman sekarang, sama tidak beriman, tetapi siksanya tentunya lebih berat. Kita tahu bahwa keimanan derajat, sebagaimana kekufuran pun derajat. Keimanan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kekafiran itu pun bertingkat-tingkat. Maksudnya kami mengangkat sebagiannya kepada sebagian yang lain, kemudian kami menyambung sebagian pada sebagian yang lain setelah terpisah-pisah dan terpecah-pecah. Summa nukisu ba'dal ilti'ami lahma. Kemudian summa naksuha ba'dal ilti'ami lahma. Kami membalutnya setelah menyatu kembali dengan daging. Dagingnya datang dari mana? Itulah di luar kebiasaan. Kita ini, Pak, berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata Allah Maha Kuasa itu kadang-kadang kurang diresapi dalam sanubari seseorang. Sehingga akhirnya dia hanya berpikir dengan kasat matanya. Ah, enggak mungkin ini sukses, enggak mungkin ini begini, enggak mungkin ini bisa. Enggak ya, akhi. Kita berhadapan dengan Allah. Dan saya juga sering mengatakan bahwa orang musyrik saja masih dikasihi Allah. Bagaimana orang yang ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berubahlah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan baik. Dan jangan hiraukan dengan pembicaraan atau bisikan yang ada di telinga kita. Nanti kamu besok makan bagaimana, nanti kamu hidup bagaimana, nanti kamu tinggal di mana, dan semisalnya. Ini khususnya terutama orang-orang yang kadang-kadang ingin meninggalkan yang haram, masih ragu-ragu. Kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pengasih. Jangankan terhadap makhluk-makhluk yang beriman. Terhadap hamba-hamba yang berdosa. Dosanya dosa paling terbesar, syirik. Masih dirahmati oleh Allah. Dalam artian, dia masih hidup. Masih bisa makan. Masih bisa minum. Masih bisa berjalan di bumi Allah. Itu bukankah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Ini membuat kita semakin kokoh, teguh, kuat. Untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, penulis mengatakan, falamma tabayyana lahu ra'a ra'ya aynin la yaqbalu ar-rayba biwajhin minal wujuh, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkannya yang telah mati, dengan penglihatan mata yang tidak mungkin ada keraguan, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah melihat, dan sebagian manusia seperti ini, Pak. Kalau sudah ada bukti nyata, baru beriman. Mana yang lebih kuat? Yang tidak ada bukti nyata tapi beriman, dengan yang baru ada bukti nyata baru beriman. Hah? Enggak ada bukti nyata. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Kejadian Isra dan Mi'raj. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy menginginkan agar Abu Bakar As-Siddiq mencela temannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ada kejadian Isra dan Mi'raj. Tuh lihat temanmu, masa satu malam dia cerita dongeng, kata orang-orang kafir Quraisy. Dongeng bahwasanya dia pergi Isra dan Mi'raj dan kembali lagi sebelum subuh. Cerita apaan itu? Lihat Abu Bakar menanggapinya dengan iman. Beliau mengatakan, "In kana kama qala wa huwa ab'ad min dhalik fa ana usaddiqu." Kalau seandainya yang mengatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih, bahkan mungkin lebih jauh dari itu, aku percaya. Nah, ini iman. Makanya Abu Bakar Al-Muzani atau Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i, mengatakan, "Ma sabaqa Abu Bakrin bi kathratis siyamin wala shalah." Abu Bakar tidak mendahului para sahabat yang lain dengan banyaknya puasa dan sholat. Sholat iya, puasa iya, tapi tidak terkenal dengan banyaknya sholat dan puasa. Tetapi bima waqara fi qalbihi minal iman. Tetapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mendahului para sahabat yang lain dengan apa yang tertancap di dalam hati dari keimanan. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar itu kedudukannya setelah Nabi dan Rasul. Wali yang paling utama setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah wa akhzallah man sabbahu wa qala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bima waqara fi qalbi minal iman. Disebabkan karena ada ketetapan iman di dalam hatinya. Makanya beliau kadang-kadang dijadikan sebagai standar keimanan. Dalam ilmu akidah, kadang-kadang kalau kita belajar ilmu akidah, ketika kita membicarakan kaum murjiah, bahwasanya orang-orang murjiah mengatakan, orang yang beriman seperti imannya Abu Bakar, atau yang ahli maksiat, maka sama saja dengan imannya Abu Bakar. Lihat, yang menjadi standar siapa? Abu Bakar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maka sekali lagi, yang melihat mukjizat beriman tidak sama keimanannya dengan yang tidak melihat mukjizat tapi dia beriman. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Ahmad tentang kita. Wadidtu an alqa ikhwani. Aku ingin sekali bertemu dengan kawan-kawanku. Para sahabat berkata, "Awalasna ikhwanak?" Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku. Fa ikhwani hum qaumun amanu bi wa lam yarawni. Kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Beda dengan orang yang langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang beriman tetapi tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perjuangkan sunnahnya, kita amalkan sunnahnya, kita benci orang yang membencinya padahal kita belum pernah melihat orangnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan fa'tarafa biqudratillahi 'ala kulli syai' wa sara ayatan linnas. Artinya dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ia pun mengakui akan kuasa Allah atas segala sesuatu, kemudian ini menjadi bukti bagi manusia. Li'annahum qad 'arafu mautahu wa mauta himarih wa 'arafu qadiyyatahu thumma shahadu hadhihi al-ayata al-kubra. Hadha huwa as-shawab fi hadha ar-rajul. Karena manusia telah mengetahui kematiannya, kematian keledainya, dan mereka mengetahui permasalahannya. Kemudian mereka menyaksikan bukti yang agung ini, dan inilah yang benar pada orang tersebut. Maksudnya, inilah pendapat yang benar pada orang tersebut. Ya, inilah kisah yang benar tentang orang tersebut. Wa amma qawlu katsirin min al-mufassirin anna hadha ar-rajula mu'minun aw nabiyyun min al-anbiya' imma 'Uzair aw ghayru wa anna qawlahu anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ya'ni kayfa tu'ammaru hadhihi al-qaryatu ba'da an kanat kharaban wa anna Allah amatahu liyurahu ma yu'idu لهذه القرية من إمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة. Artinya, adapun pendapat sebagian besar ahli tafsir bahwasanya orang tersebut adalah seorang mukmin atau seorang nabi dari nabi-nabi Allah, baik Uzair atau selainnya. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat yang pertama, orang tersebut bukan orang yang beriman. Jadi itu yang dipermasalahkan Syekh. Dan Syekh merajihkan, menguatkan pendapat bahwa pendapat itu orang, pendapat yang benar orang itu tidak beriman. Setelah melihat mukjizat, setelah melihat kuasa Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, baru dia beriman. Kata Syekh, "Wa hadha huwa safir rajul." Inilah pendapat yang benar tentang orang tersebut. Adapun pendapat sebagian ahli tafsir bahwasanya orang tersebut adalah seorang mukmin atau seorang nabi dari nabi-nabi Allah, baik Uzair atau selainnya, dan bahwasanya firmannya bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maksudnya, bagaimana desa ini bisa kembali ramai setelah hancur lebur seperti itu. Dan bahwasanya Allah mematikannya agar memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah mengembalikan desa itu menjadi ramai dengan menciptakannya kembali. Dan bahwa desa itu telah diramaikan kembali pada masa panjang itu. Dan manusia kembali membangunnya yang akhirnya kembali ramai padahal sebelumnya hancur berantakan. Fahadha la yadullu alaihi lafzu bal yunafih. Syekh mengatakan, maka ini semua tidak ditunjukkan oleh lafaz yang ada dalam rangkaian kisah itu. Nah, Syekh membantah, orang ini bukan nabi, orang ini bukan orang beriman. Ya. Kalau seandainya kata Syekh, orang ini orang beriman atau orang ini adalah nabi seperti Uzair dan lainnya, sebagian ahli tafsir berpendapat demikian, maka tidak ada hubungan ceritanya. Ya, tidak ada hubungan ceritanya. Tetapi orang ini ingin mengetahui kuasa Allah. Maka akhirnya dia beriman. Adapun kalau yang dikatakan sebagian ahli tafsir kata Syekh bahwasanya dia adalah seorang beriman ataupun seorang nabi, maka tidak ada manfaat kisahnya. Karena memang aslan nabi sudah yakin, sudah beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud Syekh. Jadi beliau membicarakan orang ini siapa? Sudah berimankah? Tidak. Itu pembicaraan yang beliau bawa di sini. Kemudian penulis mengatakan, wala yadullu alaihil makna, dan tidak juga ditunjukkan oleh maknanya. Fa ayyu ayatin wa burhanin bi ruju'il buldan ad-damira ila al-imarah wa hadhi lam tazal tushahidu ta'muru qura wa masakin wa takhribu ukhra wa innamal ayatul 'azimah fi ihya'ihi ba'da mautihi wa ihya'i himarihi wa imqa'ihi ta'ami wa sharabi lam yata'afna wa la yataghayyar. Artinya, tanda dan bukti nyata mana yang menunjukkan tentang kembalinya desa yang hancur lebur itu kembali menjadi desa yang ramai lagi, dan ini masih terus dapat disaksikan di mana suatu desa hidup dan ramai sementara desa-desa lain hancur. Adapun ayat yang agung ini adalah tentang dihidupkannya kembali orang itu setelah kematiannya dan dihidupkannya kembali keledainya setelah dibiarkannya makanan dan minumannya dan tidak membusuk dan tidak berubah. Jadi saya mengatakan yang menjadi tanda kekuasaannya adalah bukan desa itu ramai kembali, enggak. Tetapi orangnya dihidupkan, dimatikan, kemudian dihidupkan. Keledainya dimatikan, kemudian dihidupkan. Makanannya tidak berubah, tidak hancur, tidak rusak, tidak basi. Itu yang lebih utama menjadi apa? Menjadi pembicaraan. Menjadi kuasa Allah. Adapun sebuah kampung, desa yang asalnya hancur, kemudian orang ramai lagi, dia bangun lagi kampungnya, itu biasa. Paham ya? Ini Pak. Makanya yang menjadi mihwar ataupun sumber pembicaraan adalah orang ini beriman enggak? Satu. Yang kedua, yang mana yang menjadi tanda kekuasaan? Yang menjadi tanda kekuasaan apanya? Bukan desanya yang kembali ramai, kembali subur, kembali makmur, ya. Bukan, karena itu sudah biasa di tengah-tengah manusia. Lihat komplek Imam Syafi'i ini. Asalnya enggak ada apa-apa. Entah, sawah, nggak ada apa-apa. Sekarang ada White House di situ, kenal? Ya, ini setempat lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasa itu. Tetapi yang luar biasa adalah orang diwafatkan, dihidupkan lagi. Keledai dimatikan, dihidupkan lagi. Makanan tidak rusak, padahal semestinya dia rusak. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syekh. Kemudian penulis mengatakan, wa innamal ayatul 'azimah fi ihya'ihi ba'da mautihi wa ihya'i marihi wa ibqa'i ta'ami wa syarabi lam yata'afna wa lam yataghayyar. Sama tadi sudah saya baca ini. Adapun ayat yang agung adalah tentang dihidupkannya kembali orang itu setelah kematiannya, dihidupkannya kembali keledainya setelah dibiarkannya serta dibiarkannya makanan dan minumannya, maksudnya tidak membusuk dan tidak berubah. Kemudian penulis mengatakan, ثُمَّ قَوْلُوا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ sharihun annahu lam yatabayyana lahu illa ba'da ma shahada hadhihi al-hal ad-dalla 'ala kamali qudratihi wa 'ayanan. Kemudian firman-Nya yang berbunyi, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, semua itu adalah sangat jelas tentang ketidaktahuannya setelah, kecuali setelah dia menyaksikan sendiri kondisi itu secara nyata yang menunjukkan kesempurnaan kuasanya. Ini Syekh di paragraf terakhir masih membicarakan, masih mendukung pendapat bahwa orang itu bukan orang beriman. Karena kalau seandainya orang itu orang beriman atau nabi, enggak perlu ada kata-kata lalu setelah itu jelas baginya. Karena bagi orang beriman, bagi para nabi sudah jelas. Paham ya para ikhwah? Nah, ini jadi kalau ditanya dua ayat Baqarah surat 259, ada pembicaraan di antara para ulama tafsir. Apa itu? Siapa orang itu? Berimankah atau tidakkah? Nabikah atau tidak? Maka kita jawab ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak beriman. Dan itu lebih sesuai dengan makna. Dan itu lebih dapat maknanya, redaksi kisahnya dapat. Ada pendapat yang kedua dari para ahli tafsir, yaitu dia orang beriman. Dia bahkan nabi, bahkan Uzair. Maka wallahu a'lam, pendapatnya ini agak lemah. Yang jelas ayat ini menunjukkan kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat yang ke-260. Ini sedikit saja ayatnya. Wa amal burhanul akhar fa inna ibrahima qala taliban minallahi an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Sedangkan bukti nyata yang lain, lihat Pak, saya sering mengungkapkan ini. Di ayat yang kedua, ini sekarang kita ayat 260 ya. Di ayat yang ke-254, Allah menyebutkan cerita tentang atau perintah tentang bersedekah. Wahai orang beriman, bersedekahlah dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Sampai akhir ayat. Dari mulai ayat 255 sampai 260 sekarang ini menyebutkan semuanya kuasa Allah. 255 ayat kursi menyebutkan tentang Allah Maha Kuasa. Menjaga langit dan bumi. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kemudian 256, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kemudian 257, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa setelah memberikan petunjuk, Allah kuasa untuk memberikan seseorang petunjuk kepada cahaya. Benar-benar beriman, tidak dicampuri dengan maksiat. Dan Allah kuasa menyesatkan orang tersebut. 258, Allah bercerita tentang kuasa, tentang kisah Nabi Ibrahim dengan seorang raja. Siapa rajanya? Namrud. Tentang apa? Hah? Yang pertama, menghidupkan, mematikan, kata Ibrahim. Allah menghidupkan, mematikan. Kata Namrud, aku pun menghidupkan, mematikan. Taib, engkau enggak paham. Sekarang, terbitkan matahari dari timur, dari barat, sebagaimana Allah menerbitkan dari timur. Kisah yang selanjutnya, kisah 259 tadi. Tentang seseorang yang diwafatkan selama 100 tahun, kemudian setelah itu dihidupkan kembali, kemudian makanannya tidak hancur, keledainya yang mati, dan semisalnya. Yang cerita terakhir, sebelum Allah mengulang lagi tentang ayat sedekah, adalah cerita Nabi Ibrahim. 261 nanti Allah berbicara tentang sedekah. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya agar kita tahu, kalau Anda sedekah, jangan takut. Allah itu Maha Kuasa. Mau kuasa dari sisi mana? Allah akan menggantinya. Dan bahkan Allah jika mengganti lebih. Dan itu sudah ketentuan Allah. Sunnatullahi fil kaun. Ketentuan Allah yang sudah lama. Kalau Allah mengganti, Allah akan kasih yang lebih. Gantiannya. Seperti Nabi Zakaria. Minta anak diberi anak Yahya dan dilebihkan. Dapat bonusnya. Apa bonusnya? Hah? Jadi Nabi satu. Yang kedua, istrinya yang asalnya menafus, tidak menafus lagi. Subhanallah. Selalu, Pak. Dan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kecuali ditangkap dengan keimanan. Kecuali ditangkap dengan apa? Keimanan. Lihat cerita selanjutnya. Wa amal burhanul akhar. Makanya Syekh menyebutkan di sini, sedangkan bukti nyata yang lain. Nah, di situ kenapa saya cerita tadi dari awal. Bukti nyata yang lain. Fa inna Ibrahim qaal, adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, taliban minallahi an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Seraya memohon kepada Allah agar memperlihatkan untuknya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Faqala Allah ta'ala, faqala Allah lahu, awalam tu'min? Maka Allah berfirman kepadanya, belum yakinkah kamu? Liyuzila syubhata an khalili. Belum yakinkah kamu untuk menghilangkan keraguan-raguan pada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ibrahim, bala. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, tentu aku telah meyakininya. Nah, ini bantahan. Bantahan sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah musyrik. Ini salah besar. Itu Abul Anbiya. Ya. Bapaknya para nabi yang menyerukan tauhid. Tapi permintaan Nabi Ibrahim di sini untuk memperlihatkan dengan mata kepala beliau-beliau lihat itu untuk apa? Untuk apa? Menambah keyakinan, bukan untuk karena tidak percaya, bukan. Bedakan itu ya. Ya, bedakan dengan orang mengatakan, "Ya Allah, turunkan hujan kalau engkau memang Tuhan." Nah, itu apa? Itu enggak percaya itu. Meragukan. Ini Nabi Ibrahim enggak? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa bala, tidak, aku tetap meyakininya. Walakin liyatma'inna qalbi. Lihat, kemudian penulis mengatakan, tentu aku telah meyakininya. Bala. Ya Rabbi, qad amantu annaka ala kulli syai'in qadir wa annaka tuhyil mauta wa tujazil ibad. Wahai Rabb, sesungguhnya saya telah beriman bahwa Engkau kuasa atas segala sesuatu. Engkau menghidupkan yang telah mati. Engkau akan membalas semua amal-amal hamba. Aku beriman dan yakin akan itu. Walakin uridu an yatma'inna qalbi wa asila ila radari darajati ainil yaqin. Nah, ini. Akan tetapi saya ingin agar hatiku tenang dan agar saya sampai kepada derajat keyakinan yang sebenar-benarnya. Ainul yaqin. Keyakinan itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ya. Sering di dalam beberapa literatur kelompok yang menyimpang itu disebutkan tentang masalah ini. Kenapa akhirnya menyimpang? Padahal ini benar, keyakinan itu. Ya. Keyakinan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu haqqul yaqin. Kemudian yang kedua ilmul yaqin. Yang ketiga ainul yaqin. Haqqul yaqin adalah dia meyakini kebenaran tentang sesuatu tersebut. Yang kedua, ilmul yaqin. Ilmul yaqin adalah dia mengilmui tentang sesuatu tersebut sehingga dia yakin. Yang ketiga, ainul yaqin. Dia melihat langsung sesuatu tersebut sehingga dia yakin. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagian kaum yang menyimpang dari agama Islam kadang-kadang membicarakan tentang ainul yaqin, haqqul yaqin, ilmu yaqin ini terlalu berlebihan. Ya. Yang akhirnya meramal. Yang akhirnya dikatakan sebagai sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Ya, karena sudah ainul yaqin. Ya. Ainul yaqin artinya sudah melihat Allah. Nah, ini tidak benar pembicaraan ini. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia oleh para nabi. Bagaimana oleh manusia-manusia biasa. Dan itu kesepakatan para ulama salaf. Tidak bisa lihat di dunia. Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, Nurun anna arah. Ada cahaya yang menghalangiku. Bagaimana aku bisa melihatnya? Nabi Musa AS ketika minta diperlihatkan. Ya. Lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Itu satu sisi. Sebagian orang terlalu berlebihan bahwasanya Allah bisa dilihat di dunia. Sisi yang lain, saya sering makan tadi malam saya katakan di Masjid Baitul Hikmah bahwa dalam sebuah permasalahan selalu ada tarafani wa wasat. Dua sisi, ujung dan pertengahan. Kanan paling ujung keliru, kiri paling ujung keliru. Yang satu mengatakan Allah bisa dilihat di dunia. Yang satu mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Pendapat kaum siapa itu? Kaum Mu'tazilah. Lantarani. Mereka mengatakan, kamu tidak akan pernah melihatku. Maka para ulama, ahlu sunnah di pertengahan. Bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi akan bisa dilihat di surga. Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan pernah berdesak-desakan melihatnya. Pemandangan yang ditunggu-tunggu oleh setiap muslim. Melihat Rabb yang dia sembah selama ini. Ada permasalahan, dia angkat tangan kepada Allah. Rasa resah gelisah, dia berzikir kepada Allah. Menyebut namanya demi menenangkan hatinya. Minta sesuatu, minta kepada Allah. Dan diberi oleh Allah. Padahal dia belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau mengatakan walakin liyatma'inna qalbi. Syekh mengatakan di sini walakin uridu an yatma'inna qalbi wa asila ila darajati 'ainil yaqin. Beliau mengatakan bahwasanya akan tetapi tidak wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah beriman kepada engkau, bahwa engkau maha kuasa atas segala sesuatu, dan engkau menghidupkan yang telah mati, dan engkau akan membalas semua amal hamba-hamba. Akan tetapi saya ingin agar hatiku tetap tenang, dan agar saya sampai kepada derajat keyakinan yang sebenar-benarnya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fa'ajaballahu da'watahu karamatan lahu wa rahmatan bil ibad. Maka Allah menjawab permohonannya sebagai kemuliaan baginya dan rahmat bagi hamba-hambanya. Kadang kita itu para ikhwah, sering sekali kita membalas kebaikan Allah dengan toba, dengan cacian, dengan murkaan. Kata-kata penulis di sini mengatakan, maka Allah menjawab permohonannya sebagai kemuliaan bagi Ibrahim dan rahmat bagi hamba-hambanya. Lihat, Bani Israel meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar diperlihatkan kuasa Allah. Diturunkan makanan langsung turun dari langit. Mau aja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak mengatakan kepada hambanya, sudah kamu enggak beriman, sudah selesai. Kamu neraka. Enggak dilayani oleh Allah. Mau apa? Mau makanan, kamu kuturunkan. Itu pun setelah melihat tidak beriman. Dan kadang-kadang kalau sudah diuji sedikit oleh Allah, mulut seseorang sangat kotor, keji. menuduh Allah tidak adil, kenapa harus sulit, kenapa harus sakit, kenapa harus begini. Lupa dia dengan rahmat Allah yang begitu banyak dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Maka Allah menjawab permohonannya sebagai kemuliaan baginya dan rahmat bagi hamba-hambanya. Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung. Walam yubayyin ayyut tuyur hiya fal ayah hasilatin bi ayyi naw'in minha wa huwa al maqsud. Dan ini penting, lihat. Dan di sini terdapat kuasa Allah. Terus mengatakan dan tidak dijelaskan burung apakah itu. Artinya kalau ada orang mungkin, ah itu kan burung tertentu. Mungkin saja Allah sudah menciptakan seperti itu. Burung tertentu. Ini tidak disebutkan. Ayat ini bisa terjadi dengan jenis burung apapun. Dan itulah yang dikehendaki. Mau burung yang paling besar, mau burung yang paling kecil. Ambil 4 burung. Disembelih, kemudian dicincang-cincang. Fasurhunna. Lalu cincanglah semuanya olehmu. Ay dumna wadbahna wa mazziqna. Artinya kumpulkanlah dan sembelihlah mereka dan cincang-cincanglah mereka. Tsumma ja'al 'ala kulli jabal minhunna juz'an tsumma du'una yatina kasaya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Lihat, subhanallah. Allah yang Maha Kuasa sedetil ini berbicara hanya untuk mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rahmat dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak perlu yang seperti ini. Tetapi untuk rahmat bagi Nabi Ibrahim dan seluruh manusia. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Fa'ala dzalika wa farraqa jazaahunna 'ala al-jibal allati hawlahu. وَدَعَهُنَّ بِأَسْمَائِهِنَّ وَأَقْبَلْنَ إِلَيْهِ أَيْ سَرِعَاتْ أَيْ سَرِعَاتْ لِأَنَّ السَّعْيَ السُّرْعَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُنَّ جِئْنَ عَلَى قَوَائِمِهِنَّ وَإِنَّمَا جِئْنَ طَائِرَاتٌ عَلَى أَكْمَلِ مَا يَكُنُ مِنَ الْحَيَاةِ وَخَصَّ الطُّيُورُ بِذَلِكْ لِأَنَّ إِحْيَاهُنَّ أَكْمَلْ وَأَوْضَحْ مِنْ غَيْرِهِنَّ. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu. Dan beliau memisah-misahkan bagian-bagiannya pada beberapa gunung yang ada di sekitarnya. Lalu beliau memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Dan akhirnya mereka kembali kepadanya dengan sangat cepat. Karena kata sa'yan berarti cepat. Dan bukanlah yang dimaksud burung-burung itu datang dengan berjalan kaki. Dengan kaki-kaki mereka. Akan tetapi mereka datang dengan terbang. Dalam kondisi hidup yang paling sempurna. Ini lebih luar biasa. Ya. Dibandingkan dia datang dalam keadaan berjalan. Sesudah dicincang-cincang. Kemudian dihidupkan pada saat itu pula, kemudian datang. Sesuatu yang mustahil. Kalau seandainya dihidupkan, maka nunggu lemah mungkin, lukanya mungkin harus dikembalikan lagi. Ini enggak. Belum bisa terbang mungkin, karena sayapnya masih harus bernyatu lagi. Ini tidak. Dan kenapa pemilihan burung? Kenapa bukan makhluk yang lain? Allah mengkhususkan burung dalam hal itu, karena menghidupkan mereka lebih mantap dan lebih jelas dari selain mereka. Ya, burung beda dengan makhluk-makhluk lain. Burung ketika dimatikan, kemudian dicincang-cincang, kemudian dia hidup dan dia terbang dengan cepat. Beda mungkin dengan makhluk-makhluk yang berkaki empat, sapi, kambing, unta, kerbau, anjing, serigala dan semisalnya, beda. Burung terbang karena lebih besar maknanya, lebih kuat maknanya untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi saya minta waktunya. Penulis kemudian mengatakan wa aidan azala fi hadza kullu wahmin rubbama ya'ridu lin nufus al mubtilah faj'alahunna mutaaddidat arba'ah. Lihat. Dan demikian juga dalam hal ini Allah menghilangkan semua dugaan yang batil yang terbesit dalam hati orang yang membantah. Maka menjadikan jumlah mereka 4 ekor. Wa mazzaqahunna jami'an, mencincang-cincang mereka. Wa ja'alna 'ala ru'usil jibal, dan meletakkan setiap bagian di atas gunung-gunung. Liyakuna dzalika dhahiran 'alanan yushahidu min qurbin wa min bu'din. Agar hal itu nampak nyata dan jelas bagi hingga dapat disaksikan dari dekat maupun dari jauh. Wa annahu nahahunna anhu katsiran li'alla yadhunna an yakuna 'amilan haylatan min al-hiyal. Dan menjauhkan potongan-potongan dari dengan jarak yang banyak agar tidak dikira bahwa hal itu adalah sebuah tindakan tipu daya. Jadi semua sisi, semua lini, semua lubang Allah tutupi agar tidak ada yang bisa bantah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ini saja, Pak. Satu ini saja kita bercerita sedetil-detilnya sebagaimana yang saya ceritakan, ini sudah menambah keyakinan kita. Nah, cuma sebagian kelompok Islam, ada yang sering berdakwah, kelompok Islam cuma fokus terhadap ini saja. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, tapi tidak fokus terhadap tauhid uluhiyah. Nah, itu bedanya dengan dakwah salaf. Ya, dakwah salaf sangat menjunjung apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu tauhid uluhiyah. Kemudian wa annahu nahahunna anhu katsiran li'alla yadhunna an yakuna 'amilan haylatan min al-hiyal. وأيضا أمره أن يدعوهن فجئنا مسرعات فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. Dan Allah juga memerintahkan kepadanya agar memanggil mereka hingga mereka datang dengan segera. Maka ayat ini menjadi bukti-bukti nyata yang paling besar terhadap kesempurnaan kemuliaan Allah dan hikmahnya. Wa fihi tanbih ala anna al-ba'th fihi yadhharu lil ibad kamala 'izzati Allah wa hikmatihi wa 'azamatihi wa sa'i wa sa'ati sultani wa tamami 'adli wa fadli. Dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa kebangkitan itu menunjukkan keperkasaan Allah, hikmahnya, keagungannya, luas kekuasaannya, kesempurnaan keadilan dan karunianya. Apa maksudnya kebangkitan? Kebangkitan siapa? Hah? Dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa kebangkitan itu. Kebangkitan siapa ini? Burung. Burung yang hidup tadi. Dia bangkit kembali, kemudian dia datang dengan segera, hidup dengan segera. Itu menunjukkan keperkasaan Allah, hikmahnya Allah dalam penciptaan, keagungannya Allah, luasnya kekuasaan Allah, kesempurnaan keadilan dan karunianya. Jadi kita berhadapan dengan zat yang seperti itu sifatnya. Lalu kenapa kita takut? Lalu kenapa kita merasa sedih tatkala mendapatkan ujian, musibah? Saya tadi malam juga mengatakan tidak ada obat yang paling utama ketika mendapatkan musibah kecuali apa? Sabar. Itu yang disebutkan oleh Allah. Sabar, jaga lisan, jaga hati, jaga anggota tubuh. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.